Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh pondok pesantren, para ulama nahdiyin, pengurus cabang NU baik kota maupun kabupaten, MWC dan ranting ingkang kawula mulyakaken, ugi dumateng sedaya pengurus daerah bahkan sampai ke pengurus pelosok desa Jamiah Muhammadiyah ingkang kawula hormati. Iki sedaya LSM-LSM ingkang wonten teng bumi Nusantara menika ingkang sangat kawula mulyakaken, terutama dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula panjenengan saged kepanggihan malih wonten ing injing menika dalam rangka ngaos kitab hikam. Mandar muga kepanggihan kula so panjenengan sedaya dadoso kepanggian engkang membawa barokah soho manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Bapak-bapak engkang kula hormati, nugi ibu-ibu, mriki kula kali panjenengan dugi datang halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasiluhu utawi hasile azhara ibarat azhara kulla syai'in. Li'annahu al-batinu wa tawwa wujuda kulli syai'in li'annahu al-zahiru. Iku anna min asma'ihi saktemene iku setengah saking biro-biro asmone Allah Ta'ala al-zahiru utawi onok kang asmo zahir wal-batina lan-batin. Maksude fasmuhu mongko utawi asmane Allah al-zahiru kang zahir yaqtadi iku natrapi apa ismuhu al-zahir buduna kulla syai'in ing samare saben-saben swici-wici hatta la zahira hingga ora ono zahir iku maujud ma'au sartane Allah. Fayantawi mongko dadi kelempit hina idzin ing dalem nalikane ikilah yaktadhi butuna kulli syai'in apa wujudu kulli syai'in anane swici-wici. Wasmuhu utawi asmane Allah al-batinu kang batin yaktadhi iku natrapi apa ismuhu zahir zuhur kulli syai'in ing pertelane saben-saben swici-wici hatta la batina hingga ora ono barang batin iku maujud mausatane Allah. Fayadharu mongko dadi bertelo idza ka ing dalam nalikane mengkene yaqtadhi butuna kulli syai'in yaqtadhi zuhur kulli syai'in apa wujudu kulli syai'in anane saben-saben swici-wici ai bi wujudi tegese kelawan wujudi Allah. Dadi hasile ibarat azhara kulla syai'in li'annahu al-batin. Maksudnya, nggih menika di antara nama-nama Allah sebagaimana yang kita ketahui, wonten ten asma'ul husna, niku wonten dawu al-zahiru wal-batin. Dadi asmane Allah sing zahir niku yaqtadhi butuna kulli syai'in, saged nekaaken samare saben-saben swici sehingga mboten wonten barang yang bisa zahir yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menampakkan dirinya, menampakkan zatnya secara zahir, maka yang lainnya akan tampak tenggelam semua. Allah ngersakaken matahari, maka semua sinar yang ada di dunia akan kalah semua. Allah menginginkan seseorang jatuh dari kejayaan perdagangannya, maka semua usaha sing dhek lakokno ajur kabeh. mbok yo sampean wiritan sampe ngapuk cangkeme, sampean dukun nonang dukun sampe tutuk puluhan juta, atusan juta pun, kalau Allah ingin menampakkan zatnya, kanggih ndadekno sampean bangkrut, sampean bakal tetap bangkrut. Tidak ada zat yang zahir menandingi Allah. Niku maksudnya, la zahira ma'ahu. Fayantofi wujudu kulli syai'in. Wujudnya sembarang niku koyok mboten wonten. Sakniki sekuat apapun manusia, serapi apapun program-program yang disampaikan oleh manusia, tapi lek Gusti Allah menyampaikan kehendaknya, maka semua program-program manusia itu akan hancur total. Tidak ada sama sekali, karena tidak ada yang dapat menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Sak menten ugi wonten ismuhu al-batin. Nah niki Allah, jare ni wong Aceh niku kuat. Tidak mungkin akan ada yang mengalahkan orang Aceh. Tapi nang Gusti Allah, dikei coba kena tsunami ajur kape. Masih awis ekonomi ni kuat, lek Gusti Allah menghendaki hancur, maka akan hancur semuanya. Lah sak niki onten male jenengi Allah sing batin. Lek wis Allah ngersakaken jenenge batin, maka semuanya akan tampak. Dan yang ada di dalamnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Koyo invasi rakyat Israel datang tiang Palestina. Bukannya Allah tidak ingin membantu orang Islam tang Palestina, mboten. Karena Gusti Allah niku sengaja menampakkan sifatnya yang batin, yaitu yang berupa hikmah, yang harus diteladani dan harus diangan-angan oleh orang Islam. Jadi Gusti Allah mboten menginginkan Palestina menang, ya tetap kalah. Allah ada di dalamnya semua. Dan ditampakkan semua yang ada di luar. Koyok-koyok zohiriniku. Sing menang adalah orang kafir. Tapi tetap yang memegang coro batin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mengatur barang batin seperti aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang luarnya saja terlihat, tapi Allah menghendaki ada di dalam. Kita mau apa? Boten sakit kulo kali panjenengan tentang kekarpani Gusti Allah. Lek tiang sing ahli hikmah, kekalahan yang dialami oleh orang Palestina bukan dilihat cara zahir, mungkin karena memang lebih baik Palestina jadi seperti itu. Napa kok ngeten mungkin lek didawakno orang-orang yang tidak dibunuh oleh Allah itu akan berbahaya. Napa bahayae datang awake dhewe, napa bahayae datang agama. Yang lebih tahu dengan semua ini nggih menika Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sing ono ndek jero ni. Yang terlihat adalah serangan daripada serdadu-serdadu Israel. Mereka itu kejam. Oh tidak, ndak ada orang kejam di dunia ini. Yang paling kejam teng dunia ini gilek ngersakaken Gusti Allah kabeh. Azizun zuntikom. Niku Gusti Allah. Ya menungso niku sak pinten no. Tidak akan lama manusia itu masih nyekso sing nyekso kesel. Dadi lek ngoten falhaku ta'ala mongko utawi Allah ta'ala wal maujudu yaiku zat kang maujud mikulik tibarin kelawan saben-saben pemilang. Lek ngoten Gusti Allah itu adalah zat yang maujud dari setiap sudut. Mejo keto ekoyo wujud iku sing nyatane sing wujudno Gusti Allah. Wong tabrakan keto e sing dadekno mati niku adalah tabrakan, tapi batinnya hakikatnya yang menjadikan orang mati itu bukan tabrakan, tetapi Gusti Allah. Ana wong stres mergo dihukum. Duduk mergo dihukume sing dadekno stres, pancene wong niku pun ditakdir dadi wong stres mulai sik cilik, mulai sik ana ning jero ni weteng. Jadi Gusti Allah niku al maujudu bi kulli tibarin. Allah niku maujud dari setiap pandangan ini ono Allah. Sampean menang, pandangannya ono Allah. Sampean kalah, pandangannya ono Allah. Sampean jaya, yang maujud adalah Allah. Sampean kiri, sing maujud Allah. Sampean menang pilihan, sing maujud ya Allah. Sampean kalah, sing maujud ya Allah. Dari setiap sudut itu Allah ada. Nuta tilek pun koyok ngoten, ndak anok kalah, ndak anok menang, gak anok bahagia, gak anok susah. Tidak ada kecewa, tidak ada rasa senang. Karena semuanya ini adalah Allah. Mergoni kula ana wong ngarani sampean apik ku sakjane goro. Sampean adalah pemimpin yang adil, goro. Napa? Nggih karena dilihat dari segi hikmahnya yang membuat adil niku adalah Allah. Ana wong ngarani sampean niku loman. Goro sakjane karena di balik kelomanan kita itu adalah Allah. Semua tingkah laku baik yang terlihat atau yang tidak terlihat itu semuanya adalah Allah. Niku maksudnya wal maujudu bikulli tibarin. Lek pun ngoten wala wujud lan ora ana wujud iku maujud li ghairihi kaduwe liyane Allah illa bitariqit tabi'i angin kelawan dalan manut ing wujude Allah inda arbabil basoiri munggone pira-pira wong kang anduweni peningal ati mikilami ghairihim kelawan bedane liyane arbabil basoir minal mahjubina saking golongane pira-pira wong kaalingan. Dadi sing ketok ndek donya niki kabeh niku Gusti Allah sing dadekno ketok. Liyane niku mek manut kaya cerita pada pengajian ingkang kepengker bahwasanya wujudnya alam ini sebagaimana wujude kaca. Wujude kaca kena terpaan sinar matahari memantul ke dalam sebuah rumangan yang gelap. Lek sampean ditakoni kira-kira pantulan terangnya sinar yang ada di ruangan gelap niku dugi pundi? Sampean jawab teko kaca, tapi kaca iku iso padang mergo ana matahari. Sampean meten teng ngoyok napa tetep itu terkena sinarnya matahari. Tapi kangge nek wong sing akale wis tutuk nang kaca, ya teko kaca, padangi ruangan sing peteng niku teko kaca. Lek dipikir sing sangat dalam dan mendetail tetap dari matahari. Sebab so, napa kocoi sampean sekek ini kuno. Tapi matahari ini dijukuk nang Gusti Allah pada waktu malam. Kulo takon, iso padang apa enggak ruangan yang petang tadi? Jawabannya jelas tidak bisa padang. Tapi matahari tetap ada. Kocoi ini mboten wonten. Yo koyok-koyok mboten keto. Lu asli bagi kita seperti itu. Tapi ini arbabil basoir. Ono utawa mboten kocoi ini ruangan akan tetap padang. Arbabil basoir. Laku lokali panjenengan, golongan al-mahjubin, ya wis satutu, emawon. Iya, golongan al-mahjubin, ya kaya mangiku. Lek takon itu kan dipadangi, ya toko koco. Nah, iso ketok nang matahari karena kita ada di dalam ruangan. Coba kita keluar dari ruangan, wah ketok kita dengan matahari. Kalau kita keluar dari ruangan, maka kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, monggo kita lanjutaken. Abaha, merintahaken sapa Allah laka maring sira. Ai amara tegese merintaka ing sira Allah taala sapa Allah taala antanzura ing yen to ningali sira ma ing barang bil mukawanati kang tetep ing dalem biro-biro barang kang maujud. Wa huwa utawi ma jamalul haqqi iku kebagusane zat kang hak. Subhanahu mo suci al-haq. Ai anta tasodda tegese yen to ngarepaken sira binadzarika kelawan peningal sira al-qalbi kang bangsa ati hatta tusyahida hingga nyakseni sira anahu ing sak temene Allah al-maujudu iku kang maujud fil mukawanati ing dalem biro-biro barang kang maujud. Ai zahiru tegese kang zahir fiya ing dalem mukawanat. Wa ma adzina lan orang ngizeni sapa Allah la kamaring sira antakifa ing yen to mandeg sira ma adzawatil mukawanati serta ne biro-biro adzati barang kang maujud bi antah tajiba kelawan yen to kalingan sira biya kelawan al mukawanat anu saking Allah. Fala tusyahidu mongko orang nyakseni sira ing Allah biya dalam al mukawanat. Allah merintahkan kulo kali panjenengan untuk memandang sesuatu itu bukan dipandang dari zahirnya, tetapi sampean pandang opo ndek jerone barang sing sampean delok niku. Sakniki kulo ambek sampean delok sepeda motor. Ojo ndelok sepeda montore. Lek sampean ndelok sepeda montore, tebakane loro. Siji sampean kepingin datang sepeda montor niku, nomor loro sampean wedi. Oleh sampean kepingin niku, oleh sampean duwe angen-angen kepingin numpaki sepeda montor. Ingin menikmati sepeda montor sing api. Ono kalane sampean wedi, ngutik wedi apa oleh sampean ndak kuat tuku, kuatir rusak. Jadi segala kekhawatiran, kebanggaan itu akan timbul karena kita melihat al-mukawanat. Kekhawatiran, kebanggaan, kekecewaan karena melihat al-mukawanat niku sakjane mboten angsal. Napa kok ngoten nggih? Krana kula ambek sampean akan terpengaruh oleh lainnya Allah. Kalau sudah terpengaruh oleh lainnya Allah itu adalah satu kebohongan. Wedi nang menungso. Kula apa wedi nang menungso wong ndadekno menungso niku kejem niku Gusti Allah. Mestinya sampean jangan takut kepada manusia. Takutlah datang Allah. Digepuk wong ojo delok kepuane. Delok azat sing ngongkon sampean gepuk. Maka sampean akan takut kepada Allah. Kalau kita melihat bendanya, maka kita akan takut kepada benda itu. Kalau kita melihat benda, maka kita akan bangga karena benda itu tadi. Soge, polai sing soge, sampean delok dunyo. Akhirnya sombong sampean. Krono sampean ngeroso andueni dunyo. Sampean ngeroso duwe mobil mewah. Duwe omah mentereng. Duwe sawah ake. Duwe tambak ake. Sampean sombong. Dianggap orang lain gak akan ada yang mampu seperti sampean. Tapi tidak demikian. Lek sampean nikun delok Gusti Allah yang dalam setiap perkara sing sampean andueni. Sugih yo ndak kaget wong barangan sugih kita ke Gusti Allah. Sewaktu-waktu mungkin kekayaan itu akan diambil oleh Allah. Kita mau apa? Bangga duwe sepeda motor waduh didodododono. Bangga duwe mobil didodododono. Bangga ke duwe dikandak-kandakno nang wong. Satu saat dirampok sampean. Entek dunyane. Lek wis dunyane entek apa yang akan Anda buat bangga? Tapi lek kula ambek sampean bangga kelawan barang, kelawan sing ono ndek jero ni benda yang kita miliki. Kita bangga dengan apa yang ada dalam harta kita. Masya Allah. Tidak akan sirna. Dunyone hilang sampean tetap seneng. Dunyone acur pean tetap bahagia. Harapannya hancur pean tidak akan pernah kecewa. Nopo o krono sing didelok. Allah sing ono ndek barang niku. Sampean duwe rumah mewah. Sampean hayati Masya Allah. Betapa welasi Gusti Allah nang aku. Aku iso dikei omah sing koyok ngene apike. Aku iso dikei montor sing koyok ngini mewae. Aku iso dikei penggawean sing gampang oleh duit sampai koyok ngini. Betapa rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa ar-rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lek wis sampean betapa ar-rahmannya Allah. Barang yang sampean miliki akan hilang. Bukan barangnya yang sampean lihat. Tetapi tetap adalah sifat ar-rahman dan ar-rahim. Artinya ketika dia kekayaannya sudah menurun. Tapi awak dikai sehat nang Allah. Masih ada satu sudut yang akan disyukuri. Kenapa? Karena Allahu maujudun bikulli tibarin. Allah itu wujud dari setiap sudut. Sampean sugih ndelok Gusti Allah Rahman. Sampean bangkrut. Ndelok kewelasane Allah saking arah liya. Apa? Alhamdulillah. Lek biyen aku sik sugene ayamene ndak iso turu. Sobo-sobo wong sik meneng ngaji Quran, aku wis kejal-kejal tutuk nang pasar. Acing lecing napak ketase bola le dunya ne benya. Prao ndak kok buru, cang-cang tak kok cang-cang apegek margandi pao. Jejel praona elang. Alhamdulillah tang prao elang. Arapa orang ajal kejel nyariin prao tak kok pege. Engkau sejel tandi prao. Nyaman neng-neng. Lak ngot tenang. Biyen aku seake Tegalku. Nek bengi ndak iso turun di rumah keliling. Ngono di Tegal njogo duren. Kuatir durenku dinyolong maling. Sing motone ndak iso melek. Pemberiannya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya digawe maca Al-Quran. Digawe wiritan. Digawe sholat bengi. Gara-gara krono duwe dunyo ndak iso turu akhiri keliling terus menerus ono di Tegal. Setelah bangkrut, alhamdulillah motoku ben sing tak gawe njogo duren saiki aku maca Quran. Lho, wallahu maujudun bikulli i'tibarin. Allah niku zat sing maujud dari setiap arah. Pada saat gembira kita tetap melihat Allah, pada saat susah kita juga melihat Allah. Makanya Gusti Allah memerintahkan kulo kali panjenengan jangan melihat barangnya. Lihatlah apa yang ada di dalam barang yang kita rasakan, kita lihat, kita miliki, kita alami, kita lakukan. Iku sing sampean delok. Mun sewu arek wedok rabi oleh arek lanang ganteng pancen niku pacare. Ojo didelok gantengi. Lek sampean delok bojo sampean gantengi. Maka ketika ganteng itu akan diserahkan kepada orang lain sampean patah hati. Apa oh sampean rabine bendak lillahi ta'ala. Krono gantengi. Ketika kegantengan itu dipek uang sampean loro hati. Sakwali wong lanang gengoten. Uang wedok nek delok ayu nih. Ketika sing ayu mang dipek uang sampean bingung. Akhiri sampe dati lansu saya. Kadang-kadang sampe dati matein orang margabine nah. Itu namanya melihat sesuatu, dilihat zahirnya, tidak dilihat apa yang ada di dalam sesuatu itu. Lek wis sing didelok niku ndek jerone mboten ngoten, Pak. Repot iku ndak iso dilakoni memang karena kita ini golongane al-mahjubin, bukan golongane zawatil basoir. Lek golongane zawil basoir nggih ngeten iki. Lah kula mboten tiyang, kula ndak ngarani wong, awak kula dhewe ndak kuat kaya ngeten. Tapi keinginan di satu saat ingin juga rasanya kula niku tutuk teng arah itu. Angel pancene oleh nglakoni para rawuh. Nggih, dadi kita sering kita tertipu melihat sesuatu itu dilihat zahirnya, ojo ditelok zahire. Zahire koyok tek sampean, lek asline ngono iku tek Gusti Allah. Kula sampean enggak punya apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin adik-adik kang mas doyeng kang kula hormati, milo Allah dawu tsummastadalla ala dzalika wa bayyanahu biqaulihi tsummastadalla mongko nulingalap dalil sapa kiai musannif ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ibaha sing bimakna al-amar niku wa bayyana lan martelaken sapa musannif wa dzalik biqauli lawan dawu niki kiai musannif. Saniki zalik niku maksudnya dawuh ni Gusti Allah. Qul zuru madza fis samawati kul ngucap sira Muhammad unduru ningalono sira ma ing barang madza ing apa fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit. Sing kongkon delok duduk langite kok gawok mulai langit itu terbentang tanpa ada tiangnya. Ula apa gawok iku? Ojo gawok-gawok mergo langit itu terbentang tanpa ada tiang. Ojo gawok niku. Deloken ada apa dengan langit kaya film niku, ada apa dengan cinta? Ojo cintai sing didelok sampean cintai didelok buta sampean. Karena apa? Karena setiap cinta itu akan menjadi manusia itu ngawur, menjadikan manusia iku buta, ndadekno manusia niku gendeng, ndadekno manusia niku edan. Jangan cintanya yang diangan-angan. Angan-anganlah apa yang ada di dalam cinta. Benci, apa yang ada di dalam benci? Ganteng, apa sing ono di njerone ganteng? Elek, apa sing ono di njerone elek? Itu yang harus diperintahkan, yang harus kita lakukan sesuai kalian perintahe Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean delok zahire tok nggih wis zahire niku sampean, ilang pegel. Lek ono bunga, lek akeh dadekno sombong. Lek sampean ndak ndelok barangi, ndelok ndek njerone iku, maka kita akan selalu bahagia. Karena kita selalu bersama dengan Allah. Sebagaimana yang telah didawuhkan oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Barangnya hilang, Allah tidak bisa hilang. Barangnya kacar-kacir, Allah tetap tertata dengan rapi. Barangnya dijegek uang, Allah akan tetap tertata dengan rapi, tidak hilang dan tidak kemana-mana Allah. Fa'ata mungkonekakan sopa Allah bifi kelawan fi adzorfiyati kang makna dzorof al-mushiroti kang meruaken bi annal iktibaro kelawan sak temeni milang-milang iku bil madzrufi kelawan barang kang den wadai duna dzorofi orah wadai. Iku Gusti Allah matur niku duduk wadai sing dikarepna Allah koyok sampean tuku bakso. Bakso niku diwadai bokor, diwadai emuk. Sampean butuh emuk, iya apa butuh bakso nih? Nek butuh emuk, iya emuk itu cekelan weh. Kayak apa sampean nyekel emuk? Sampean mangan sego wadah piring. Sampean niku kira-kira butuh piring, iya apa butuh sego nih? Oh iya butuh kedua-duanya. Boten. Intinya niku tetap butuh sego nih. Mbak kenapa? Sing dadekno warak iku sego. Lek piring ngono ndak ana, maka pengganti piring kita bisa mencari kertas plastik. Iso ndolek godhonge gedhang, iso ndolek godhonge jati, mau apa? Tak penting wadah iku. Sing penting sing ono ndek wadah iku apa? Sampeyan dikei donya nang Gusti Allah. Akeh donyane, soke donyane. Ojo ndolek donyane. Isi manfaat hikmah dari kekayaan yang kita miliki itu apa? Sampean sugih, oleh sampean sugih iku apa, Pak? Tak enak sugih iku sombong. Lah masih ndak duwe. Fakir iku enak, jari sapa? Ojo ndelok fakir, apa di dalam fakir itu? Sampean fakir, dengan kefakiran Anda itu Anda mendapatkan keuntungan apa? Ambek sugih ini sampean oleh faedah apa? Miskin ini sampean oleh faedah apa tuh kok miskin ini? Soge sampean sombong, fakir sampean loro ati nang tangga, iku sak dulur misanan jenenge. Paling ado ya mindoan lah ping telu. Mengene fan kulin dzuru madza bis samawat, lek sampean duwe barang ku deloken apa sing ana ndek barang sing sampean delok. Sampean duwe sepeda motor, sampean angan-angan apa manfaat kita memiliki sepeda motor ini? Sampean duwe TV, ojo ndelok TV ini. Sampean delok apa manfaatnya sampean duwe TV? Sampean duwe duwe apa manfaatnya? Sampean punya duwe. Di balik dari itu, sampean juga harus mengangan-angan apa mudorote sing manfaat sampean lakoni, sing mudorot ojo dilakoni. Mboten repot, enak kita lek nderekaken dawuh Gusti Allah kulin dzuru madza fis samawati. Delok nae apa sing ono di langit-langit iku. Sing dikarepno niku al-iktibaru bil madhruf tuna dzorof. Tutuk dzorofe. Kaya apa sampean delok dzorof? Lah penting wadah iku. Wadahe elek tapi panganane enak. Ono wadahe apik, panganane ndak enak. Wadahe piring biasa, piringe duduk tek sampean. Ono piring emas, wadah piring biasa niku segone anget, piring emas segone mambu. Sampean milih sego mambu apa milih sego sing anget? Ngoten tok. Deloken sing sampean maksud. Kaya atuk emas sih sing dijekik lho masih emas engkok tujuane sampean pangan. Bukan emasnya yang kita tuju tapi hasil dan manfaat dari pemilikan kita terhadap emas itu apa? Lan kula kali panjenengan mandar muga iso dadi wong sing kaya ngeten. Lek wis iso dadi wong sing kaya ngeten insyaallah dunia ini seneng, bunga, susah, kecewa niku mboten krana donyane, tapi krana kuatir ibadahe pedhot nang Gusti Allah mergo sarana yang kita miliki itu hilang. Hanya itu. Kailangan sepeda motor, duduk susah mergo kailangan sepeda montore. Sebab aku lek duwe sepeda motor nang masjid jamek salat berjamaah iku aku cakang. Umah kuato. Lek ndak duwe sepeda motor, aku ndak pati cakang. Lho ini yang perlu diperhatikan mboten cakangi sampean iki. Mila saking menika mantar muka kula kali panjenengan nang Gusti Allah dijadikan orang yang betul-betul mampu melihat segala sesuatu bukan dari zahirnya saja. Tapi didelok apa sing ono ndek barang sing kita lihat, kita miliki, kita rasakan, kita sentuh, kita pegang. Sehingga kita bisa menembus segala sesuatu itu sampai kita bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu mandar muka, ngaos kula kali panjenengan, wonten ing waktal menika. Dados ngaos ingkang manfaat, lan ugi mandar mugi dipun terami dening Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal. Alamin insyaallah kita akan kepanggih malih wonten ing pengaosan salajengipun nggih menika tetep tasik nomor 103 akhirul kalam wal afwa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.